نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخوان في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا إن شاء الله نستمر درسنا كتاب لجكم pelajaran kita min syarah min qaul mufid syarah kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Kita masih pada bab ma jaa min at-taglid في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. Bab tentang apa yang telah diperingatkan dengan keras tentang orang yang beribadah kepada Allah ada kuburan orang yang soleh, di mana bagaimana apabila dia beribadah kepadanya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Mufassir Al-Baydawi bahwasanya dulu ketika orang-orang Yahudi dan Nasara mereka sujud. Untuk siapa sujudnya? Sujud untuk kuburan para nabi ya, sebagai bentuk pengagungan terhadap mereka, terhadap keadaannya, dan mereka menjadikannya sebagai kiblat. Mereka menghadapkan diri mereka saat sholat terhadap kuburan tersebut, yang akhirnya mereka jadikan sebagai patung. Dibuatlah patung, maka Nabi SAW melaknat, mengutuk terhadap mereka dan perbuatan mereka. Jadi, kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Walahuma anha, dhamir pada lahuma ini kembali kepada Al-Bukhari wa Muslim. Dan dari Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kitabnya, an Aisyah, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan di sini bahwasannya kalimat nuzilabi maksudnya adalah hadarahul maut. Lama nuzilabi Rasulullah, ketika kematian atau ajal menimpa Rasulullah SAW. Jadi nuzilabi ataih hadarahu hadarahul maut. Tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi. Ketika kematian tasakarat ajal menimpa Rasulullah SAW, maka Taufiq qayatrahu khamisatan lahu, Rasulullah SAW meletakkan kain miliknya di atas wajahnya, menutupi wajahnya. Fa idza tamma biha kashafaha, maka apabila terasa berat, terasa sempit, ini menggambarkan betapa beratnya masa-masa nazah, masa-masa sakaratul maut. Tapi apabila manusia sering mengingat akan beratnya nazah sakaratul maut dan mengerikannya, maka dia tidak akan berleha-leha, tidak akan bersantai-santai, tidak akan malas, apalagi maksiat. Kenapa? Karena pasti ya. Nah, kematian itu akan merenggut setiap jiwa. Dan orang yang cerdas, bukan yang jago gulat, tapi orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa berbuat, mempersiapkan bekal setelah kematian. Baik. Ketika sakaratul maut ya, menimpa Nabi SAW, mendatangi Rasulullah SAW, beliau meletakkan kain di atas wajahnya. Maka apabila terasa berat, sempit, iktama biha kasyabaha, beliau pun membukakan, membuka kain tersebut dari wajahnya. Faqala wa huwa kadzalik, maka dia berkata, wa huwa kadzalik fi hadhihi al-hal, dan demikianlah dia dalam keadaan ya, datangnya ajal. Faqala ya Nabi, wa huwa kadzalik, dalam keadaan datangnya ajal, dalam kondisi seperti ini, beliau berkata, qala la'anallahu al-yahuda wan nasara, semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, ini merupakan perbuatan tercela. Mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabinya sebagai masjid. Yuhadziru ma sana'u, Rasulullah SAW memperingatkan terhadap apa yang mereka lakukan. Walaula dzalika, kalaulah bukan karena dikhawatirkan apa yang mereka lakukan, ubriza qabruhu, maka akan dikeluarkan kuburannya, akan dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Tapi beliau dipendam atau dikuburkan, dimakamkan di mana? Di kamar rumah beliau sallallahu alaihi wasallam, karena dikhawatirkan akan dibuat dan dibangun sebuah masjid seperti yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Karannahu khasyian yatakhadha masjida, melainkan karena khawatir akan dijadikannya sebagai masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikubur, dipendam di mana beliau wafat meninggal, di tempatnya. Akhrajah, sebagaimana telah dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan hadis di atas, qauluhu wa lahum anha ad-dhamir ya'udu ala al-Bukhari wa Muslim, dhamir tersebut kembali kepada Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, yakni yang mengeluarkan hadis tersebut. Wa in lam yusbaq lahum dzikrun, meskipun tidak ada penyebutan sebelumnya. Lakinnahu lamma kana dzalika mustalahan ma'rufan, tapi ketika nyata hal itu menjadi istilah yang dikenal atau diketahui, walahuma, ini mesti ya, kalau dalam bab hadis taib, kembali kepada kedua itu sahihain, walahuma, kembali kepada sahih Bukhari dan Muslim atau kitab al-imam al-Bukhari dan Muslim, ini menjadi istilah yang ma'ruf sahha an ya'uda ad-dhamir alaihima, jadi benar atau bisa dhamir itu kembali kepada keduanya. Wa huma lam yudhkara i'timadan 'ala al-ma'ruf al-ma'hud, dan keduanya tidaklah disebutkan ya karena bersandarkan kepada al-ma'ruf al-ma'hud, sesuatu yang telah diketahui, dikenal. Jadi tidaklah keduanya disebutkan melainkan barakallahu fi jami'an, bersandarkan kepada yang sudah ma'ruf diketahui. Walahuma ay an Bukhari dan Muslim. Adapun qaulu anha ay an Aisyah qalat, beliau berkata lamma nuzila bi Rasulillah ay nazala bihi malakul maut, ketika malaikat maut mendatangi Rasulullah SAW untuk apa? Liqabdi ruhi, untuk mencabut ruh beliau yang mulia, mencabut nyawa. Jadi nuzila bi juga diartikan hadarahul maut, kematian menjumpainya, ajal ya, tiba padanya. Qauluhu tafiqa, ini merupakan min af'ali syuruq, fi'il ya, kata kerja yang biasa digunakan untuk na'am permulaan, min af'ali syuruq. Wasmuha mustatirun, dan isimnya tersembunyi. Wa jumlatu yatrahu khabaruha, jumlah yatrah merupakan khabar dari fi'il ini. Min af'ali syuruq taib yang butuh kepada isim dan khabar. Sedangkan qaulu khamisah, arti khamisah adalah ya kisaun murabba', kain segi empat lahu alam yang memiliki garis-garis. Karena ya tarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, nyatalah ketika ajal itu datang ya, menimpanya, sebelum kematian itu beliau meletakkan kain ya, segi empat yang memiliki taib garis-garis, beliau letakkan di atas wajahnya. Kemudian faidah kama biha ay asabahul ghum bisababiha waqad ihtadara sallallahu alaihi wasallam, apabila al-ghum, perkara yang membuat sempit ya, berat menimpa kepadanya, Rasulullah SAW nah, menyingkap atau membuka kain tersebut dari wajahnya. Dan qaulu wa kadzalik ai wa huwa fi hadhihi al-hal inda al-ihtidar, dan beliau dalam kondisi seperti ini ketika ya, naza atau ajal tiba kepadanya, ini menggambarkan betapa naam beratnya proses kematian yang menimpa seseorang karena akan ya dipisahkannya antara ruh dengan jasad, dicabut siapapun yang berdua tidak akan yang tidak akan ada yang merasa kuat untuk menghadapi nazak sakaratul maut. Apalagi orang-orang yang ingkar dan durhaka, proses dicabutnya nyawa. Dan orang kafir ada yang dari belakangnya. Baik. Untuk kaum mukminin, untuk para nabi itu sudah dibuat ini. Semudah atau ringan. Namun itu pun dianggap sangat berat. Maka Rasulullah sangat berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk mengingat hal ini agar kita senantiasa berjalan di atas iman, taat, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan merugilah orang-orang yang musyrik kufur. Nah, di situ pertarungan kait dengan iblis, godaan syaitan semakin jadi ketika masa-masa nazak. Hati-hati. Kait kemudian qauluhu laknatullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Yaqulu hadza Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ucapan ini yakni kutukan tersebut kepada mereka kapan? Beliau katakan fi siyaqil maut ketika masa-masa kematian, ketika kematian sedang menjemputnya. Beliau katakan hal itu agar jadi peringatan terhadap umatnya supaya mereka, yakni umat ini, umat Rasulullah SAW tidak meniru, tidak mengikuti terhadap perbuatan-perbuatan yang terlaknat, terkutuk yang menjerumuskan manusia kepada dan kesesatan, kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena perbuatan tersebut bisa mengantarkan kepada kemusyrikan. Walaknatullah artinya tarduhu wa ib'adih. Arti laknat adalah tarduhu wa ib'adih. Mengusirnya dan menjauhkannya. Jadi menjauhkan seseorang dari Allah, dari rahmatnya. Baik. Wa hadhihi al-jumlatu yuhtamalu annahu yuradu biha zahirul lafzi. Dan jumlah ini bisa ditafsirkan, dimungkinkan bahwasanya ucapan Nabi SAW bisa dimaksud dengan zahir dari lafadz ini. Anna Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW yukhbir, menghabarkan bi anna wahal alam. Bisa jadi maksudnya bahwasanya Nabi memberitahukan kepada umat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutuk mereka, mengutuk, melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Baik. Wa yuhtamalu, dan juga dimungkinkan maksudnya maknanya an yurada biha addu'a. Bisa juga dimaksudkan dengan ucapan tersebut sebagai doa. Doa. Doakan kutukan terhadap mereka Yahudi ataupun Nasara dan juga orang-orang yang menempuh jalannya atau mengikuti perbuatannya. Fatakunu khadariyah lafdan, maka apabila dimaksudkan atau dimaknai dengan makna doa, ya, jumlah tersebut menjadi jumlah khadariyah secara lafaz namun insya'iyah makna, memiliki makna insya'iyah secara arti. Baik. Wal makna, dan artinya al hadzal ihtimal, menurut kemungkinan ini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a alaihi, mendoakan kejelekan, keburukan terhadap mereka, orang-orang Yahudi dan Nasara dan juga yang mengikuti perbuatan mereka, yaitu membuat dalam kuburan-kuburan orang-orang sebelumnya, atau apakah dianggap soleh, bahkan kuburan para nabi sekalipun, ya, kalau dijadikan sebagai kuburan, maka laknat Allah Subhanahu wa taala, kutukannya akan dan Allah timpakan kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan kejelekan terhadap mereka. Wa huwa fi siyakil maut. Dalam keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang menjemput kematian ketika ajal datang kepadanya. Bisa babil fi'li, dengan sebab perbuatan yang amat sangat tercela dan terkutuk itu. Khana fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi bukan perkara remeh, ringan. Sibuknya sebagian manusia melakukan berbagai macam kegiatan di mana, di pemakaman, di kuburan-kuburan, apakah tadi yang telah disebutkan bacanya mereka terhadap Al-Quran, ataukah beribadah, zikir, doa, sholat, sodakoh, karena ada yang sengaja memotong apakah ayam, kambing, sapi, unta. Tapi dipersembahkan di mana? Di kuburan wali fulan. Nah, di kuburan yang dianggap soleh, berkeramat, itu semuanya merupakan perbuatan-perbuatan terkutuk, dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melaknat, mengutuk orang-orang Yahudi yang melakukan hal itu, dan juga orang yang meniru-niru mengikutinya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan man tasyabbaha biqaumin qaumin. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Siapa saja yang diru-diru pada satu kaum, maka mereka tergolong darinya. Baik. Kalau ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Kalimat. Mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Al-jumlah hadhihi ta'lilun. Baik, liqaulihi la'natullah 'alal yahud wan nasara. Sebagai alasan. Alasan kutukan adalah karena mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Laknatullah ala Yahudi wa Nasara. Laknat Allah atas orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Ka'anna qailan yaqul, seakan-akan seseorang berkata, limadza la'anahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam? Seakan-akan seseorang bertanya, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat mereka? Jawabannya apa? Karena kan mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabinya sebagai masjid. Fakana jawab, bagaimana disebutkan di bawah? Maka nyatalah jawabannya, in annahum ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida ay amkinatan lisujud. Karena mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabinya sebagai masjid, yaitu tempat-tempat untuk apa? Sujud. Sawa'un banau asajid, apakah mereka bangun kuburan tersebut sebagai masjid yang difungsikan atau digunakan untuk sujud, am la, ataukah tidak? Yusalluna wa ya'buduna, atau mereka sekedar mungkin sholat di situ, beribadah di situ. Ma'annaha mabniyah adal kubur, padahal bangunan tersebut dibangun di atas kubur, atau mereka melakukan ibadah sebagaimana yang biasa dilakukan di masjid-masjid, namun mereka lakukan di pemakaman atau kuburan-kuburan. Perbuatan itu adalah perbuatan terkutuk, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena akan menjerumuskan kepada perbuatan syirik dan kufur. Baik. Khairuddin rahimani wa rahimakum jami'an. Itu di antara illah, kenapa hal itu dilaknat? Maka jawabannya barakallahu jami'an, adalah karena mereka membuat kuburan-kuburan para nabi sebagai masjid, atau difungsikan sebagai tempat untuk sujud kepada Allah. Padahal mereka mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi hal itu dilarang. Kenapa? Barakallahu jami'an. Karena ini merupakan perbuatan yang membahayakan dan dilarang oleh Nabi Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian insyaallah faedah dari hadis di atas. Insyaallah mudah-mudahan kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Nak tapi bihadal qadar. Sallallahu alaihi wa sallam.